بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد apa itu idaatul mal membuang harta pengertiannya apa di antaranya sebelumnya disebutkan siapa Sa'd bin Jubair apa itu ayarzaq wakallahu halalan fa tunfiquhu fi ma'syadillah disebutkan oleh Imam Nawawi apa tadi menggunakan harta pada bukan pada tempat yang disyariatkan atau membiarkan harta itu menjadi rusak atau menterlantarkan harta itu atau tidak mengurusinya, tidak menjaganya atau memberikan utang tanpa saksi. Terlebih bagi orang yang gak dipercaya atau dikenal dan dipercaya, bisa nanti uangmu disangkal atau dia lari pergi. Tapi kalau ada saksi, ada wasiqah atau ada rohannya, ada jaminannya, maka bentuk menjaga harta. Tapi kalau tidak, ini termasuk idaatul mal. Dan juga disebutkan oleh Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram, beliau mengatakan idaatul mal, menyia-nyiakan harta itu, wal muradu, yang dimaksudkan infaquhu fi ghairi al-awjuhil mashru'ah, menginfakkan harta tersebut pada tempat yang tidak disyariatkan. Atau tarkuhu min ghairi hifdzin atau membiarkan harta itu, meninggalkan harta itu tanpa dijaga. Fayadhi, harta pun jadi hilang, diambil orang. Sepedanya mau ditaruh di luar, enggak digembok, ya dicuri. Ini mah sudah tul mal. Kalau sudah kamu gembok, kamu sudah berusaha untuk menjaganya biar enggak dicuri orang. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, pinggir jalan diletakkan sepedanya, enggak ada orang di situ, ya bisa hilang, bisa dicuri orang. Atarku hatta yafsud, atau membiarkan hartanya begitu saja sampai rusak, enggak dijaga, enggak dirawat, hingga rusak hartanya itu, termasuk idaatul mal. Aw yarmi idza kana yasiran, atau dia lemparkan, dibuang. kalau harta itu sedikit, sesuatu yang sedikit, mungkin bagi dia enggak ada sudah manfaat, yang ada gunanya, dibuang. Padahal bagi orang lain bermanfaat sekali. Kibron fi tanawulihi, karena sombong untuk menggunakannya, memakainya, enggak mau. Jadi ya buang. Ada makanan-makanan yang sudah dingin tapi belum basi, sudah tidak mau makan dia, buang saja. Padahal makanannya enak masih. Diberikan kepada yang lain. Nah, banyak yang mau. Kamu bawa ke pondok, rebutan santri. Ada makanan-makanan, kue-kue yang dingin, tapi belum basi. Kalau basi ya jangan. Atau sudah expired ya jangan. Bisa bikin penyakit malah santri-santrinya. Masih roti sudah dingin atau udah agak keras tapi masih bisa, belum rusak, ya jangan dibuang di tempat pembakaran sana. Dimanfaatkan kali ada yang mau makan, ditawarkan kepada yang lain. Tak mau ngambil, tak mau pakai lagi karena kesombongan. Fahadihi min idratil mal al-manhi anhu. Kata Syekh, ini termasuk idratil mal al-manhi anhu. Termasuk idratil mal menyanyiakan harta yang dilarang. Syarat ini begitu menjaga harta, jangan sampai seorang itu menyanyiakannya. Imma tabdzir atau imma israf. Imma tabdzir, menggunakan harta itu pada perkara yang haram, atau israf, menggunakan harta pada perkara yang mubah, tapi fuqaha di atas batasannya, apalagi di atas kemampuan dia, terlalu berlebih-lebihan sehingga harta itu buang-buang. Beli banyak makanan nanti makannya rusak, dibuang. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya harta itu menjadi atau merupakan qiyamnya, tegaknya masalih al-abd atau ibad, kemaslahatan dari hamba-hamba. Dengan dijaga harta itu digunakan pada tempat-tempat yang disyariatkan, tidak tabdzir dan tidak israf, maka harta itu akan memberikan manfaatan. Karena harta itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala merupakan qiyam masalih ibad, tegaknya kemaslahatan bagi hamba-hamba. Dengan adanya harta, gimana kalau enggak ada harta, seorang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, membeli makanan tidak punya uang. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala dalam kitab Fathul Bari beliau mengatakan kada ja'alallahu al-mal qiyam masalil ibad. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pada harta itu tegaknya kemaslahatan bagi hamba-hamba. Wa fi tabdziriha tafutil kal masalih. Di dalam tabdzir, ngambung-hamburkan harta, maka akan hilang, maka tidak akan dicapai kemaslahatan itu. Imma fi haqqi mudayyiha mudayyiha aw fi haqqi ghairi, hilang kemaslahatannya. Bisa jadi pada haknya dia, orang yang memiliki harta tadi, hilang kemaslahatannya, ataukah kalau tidak pada orang lain, kemaslahatan pada orang lain. Mungkin kamu tidak butuh harta tersebut, tapi orang lain yang butuh. sehingga kemaslahatannya hilang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, "Wala tusufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qul lahum qawlan ma'rufa." Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wala tusufaha, janganlah kalian serahkan, berikan kepada orang-orang yang safih, orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta-harta yang Allah Subhanahu wa taala, harta-harta mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan kepada kamu. Allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kalian harta tersebut qiyaman, tegaknya kemaslahatan duniamu. Warzuquhum, berikanlah nafkah kepada mereka dari harta tersebut. Di sini subha, maksudnya konteksnya adalah anak yatim yang orang tuanya meninggal kemudian meninggalkan harta. Maka wali-wali yang mengurusi harta anak yatim tersebut dilarang untuk memberikan harta tersebut kepadanya. Kenapa? Karena mereka syafi, mereka masih kurang sempurna akalnya, anak-anak. Kalau diberikan ini peninggalan warisan bapakmu sekian juta, umur masih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, maka idhatul mal, kamu berikan kepada dia uang segitu banyak, diapain? Dilempar. Nah, pakai main-main sehingga rusak. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang. Waqsuhum, berikanlah apa yang kepada mereka dari harta tersebut, kamu yang mengurusin, berikan apa keperluannya, pakaian, makannya, kamu belanjakan, jangan kamu serahkan uang kepadanya. Ini uang 100 ribu kamu beli makanan, ini uang 100 kamu beli pakaian, tidak bisa tasarruf, tidak bisa dia menggunakan uang tersebut. Ditafsirkan ayat ini oleh Al-Imam Rahman Ibn Nasir Sa'di dalam tafsirnya, tafsir kalimah Rahman As-Safih, di sini wala tusufaha, jangan kamu serahkan, berikan harta-harta kepada safih, subaha, huwa man la yuhsin tasarruf fil mal, orang yang tidak cakap di dalam menggunakan atau mengatur harta, bukan hanya anak kecil, siapapun orang dewasa juga. Kalau dia enggak cakap dalam menggunakan harta, jangan diberikan. Karena itu termasuk idhatul mal. Imma li'adami aqlihi, mungkin karena enggak ada akalnya atau hilang sudah akalnya, kalau majnun seperti orang gila. Orang gila. Enggak bisa tasarruf orang gila ini. Nah, tidak ngerti uang itu, gue nggak tahu. Wal ma'tuh, atau orang-orang yang kurang akalnya, orang-orang idiot, nggak gila tapi idiot. Wa nahwihi, ada yang semisalnya. Wa imma li adami rusdihi, bisa berupa karena tidak cakap dia dalam membelanjakan harta seperti anak-anak kecil. Panahallahu taala auliya an tu'tu haula mualahum, maka Allah Subhanahu wa taala melarang para wali-wali untuk memberikan mereka harta-harta mereka. Jangan. Khasyatan ifsaduha wa itlafuha, karena dikhawatirkan apa? Akan rusak harta tersebut, akan hancur harta tersebut, akan hilang. Lian Allah ja'ala al-amwal qiyaman li'ibadihi fi masalih dinihim wa dunyahum, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta-harta itu sebagai qiyaman, sebagai penegak tegaknya kemaslahatan dunia mereka, di agama mereka dan dunia mereka pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang gak dijaga. Anak-anak kecil jangan diberikan uang besar. Punya anak 5 tahun dikasih uang 50 ribu, wah, punya anak nanti hilang, main-main hilang uangnya. Ini termasuk idlatul mal. Karena dikhawatirkan hilang. Atau belanja kemudian nanti penjualnya itu bisa saja dia berbuat curang. Belanja pakai uang 50 ribu diangsulnya 1 ribu. Naam. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hamba ini untuk menjaga harta-harta yang mereka miliki. Dan idlatul mal banyak sekali bentuknya, banyak macamnya. Dan termasuk keumuman di dalamnya idlatul mal ada dua, imma tabdzir, imma al-israf. Imma tabdzir, imma al-israf. Kalau tabdzir telah kita jelaskan, tabdzir yaitu menggunakan harta itu pada, bukan pada tempat yang disyariatkan atau yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, pada perkara-perkara kemaksiatan sekalipun sedikit. Sekalipun 1 ribu kamu sumbang untuk acara kemaksiatan, itu termasuk tabdzir. Kita sudah jelaskan kemarin perkataan para tabi'in dan sahabat. Sekalipun 1 ribu perak kamu sumbangkan untuk acara-acara kemaksiatan, acara-acara kebidahan, maka itu termasuk tabdzir yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Inna al-mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang yang tabdzir, hambur-hamburkan harta, itu adalah termasuk saudara-saudara syaitan. Imma al-israf. Imma al-israf yaitu infak fawqa hadil al-mu'tadil bil-mubahat, menginfakkan, membelanjakan harta pada perkara-perkara yang mubah tetapi di atas batasan, di atas batasannya, melampaui batas dari kemampuannya, maka tengah-tengah. Allahina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Orang-orang yang menginfakkan, belanjakan hartanya itu lam yusrifu, mereka tidak berlebihan dan juga tidak bakhil, tapi tengah-tengah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah, wa la tusrifu, jangan berlebihan, jangan kamu berlebihan dalam makanmu dan minummu, membeli sekian banyak makanan yang mahal-mahal sampai tidak kemakan. Innahu la yuhibbul musrifin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang israf, yang melampaui batas. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafaddalu, hafizakumullah.